Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة sekalian yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita. Senantiasa Allah mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat yang zahirah maupun yang batinah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak mampu menghitungnya. Karena setiap kebaikan yang ada pada kita pasti itu dari Allah. Setiap nikmat yang ada pada kita pasti karunia Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun yang ada pada kalian dari nikmat, maka dari Allah. Sehingga kewajiban para hamba adalah terus dan terus bersyukur kepada Allah, berusaha dengan apa yang ia mampu untuk menyempurnakan rasa syukurnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan para hamba mensyukuri nikmat-nikmat yang ada, maka nikmat yang sudah ia dapatkan akan Allah jaga, dan bahkan lebih daripada itu Allah akan tambahi dengan nikmat-nikmat berikutnya. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur, aku akan benar-benar tambahkan kepada kalian. Tapi sebaliknya, ketika seorang tidak mensyukuri nikmat yang ada, dia kufur nikmat, maka kita khawatir Allah akan cabut nikmat tersebut dari kita. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Jemaah yang kami hormati, rahimakumullah. Kemudian pada kesempatan malam hari ini, ya, kita akan kembali mengulang dan mengulang pelajaran-pelajaran yang sudah selama ini kita mendengarnya dari para khatib, para da'i, para mubaligh, yaitu dalam permasalahan hak-hak muslim atas muslim yang lainnya. Hak-hak muslim yang satu atas muslim yang lainnya. Nah, ini penting untuk senantiasa kita saling mengingatkan, karena terkadang ya kita lupa dengan ini sehingga tidak mengindahkannya, tidak memperhatikannya, akhirnya kita bersikap dengan sikap-sikap yang apa? Zalim, tidak menunaikan hak saudara kita sesama muslim. Padahal sungguh ya, hak seorang muslim itu amatlah besar, wajib untuk kita tunaikan. Nah, maka yang pertama perlu kita ketahui adalah bahwa muslim yang satu dengan yang lainnya sungguh diharamkan untuk apa? Menumpahkan darahnya, merampas hartanya tanpa keridhaannya, dan diharamkan pula kehormatannya. Ini ya, jadi pertama adalah darah, harta, dan kehormatan sesama muslimin adalah haram. Menunjukkan harus kita jaga darah saudara kita sesama muslim, kita jaga jangan sampai ditumpahkan dengan tanpa hak. harta sesama muslim juga kita jaga, jangan kita ambil dengan tanpa keridhaannya. Kehormatan pun demikian, kita jaga kehormatan sesama muslim, jangan kita jatuhkan kehormatannya. Yang menunjukkan tentang betapa agungnya, betapa tingginya kedudukan ini ya, tentang haramnya darah, harta dan kehormatan sesama muslim, yaitu ketika Nabi alaihi salatu wasalam betul-betul menekankan, menguatkan tentang haramnya darah, harta dan kehormatan ini ya, sampai beliau menjadikannya sebagaimana haramnya hari Arafah di bulan Dzulhijjah di negeri Allah yang haram, yaitu di Makkah sana. Maka beliau alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian, haramun alaikum, haram atas kalian. Artinya jangan saling ya ada kezaliman di situ. Jangan tumpahkan darah saudaranya, jangan rampas harta saudaranya, jangan jatuhkan kehormatan saudaranya. Kahurmati yaumikum hada, sebagaimana haramnya hari kalian ini. Artinya ya, itu adalah hari yang diagungkan, yaitu hari Arafah. Rasul mensabdakan ini di saat hari Arafah. Wa fi baladikum hada, ya, di negeri kalian ini, yaitu tanah haram. Fi syahrikum hada, di bulan kalian ini, yaitu bulan Dzulhijjah, termasuk bulan haram. Ya kan, bulan haram itu ada dari mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang keempat bulan Rajab. Itu bulan-bulan haram. Sehingga terkumpul di sini, diingatkan oleh Nabi bahwa tadi darah, harta dan kehormatan adalah haram sesama mukmin, seperti haramnya hari kalian ini, seperti haramnya negeri kalian ini, seperti haramnya bulan kalian ini. Wasatalqauna rabbakum, kelak kalian akan bertemu dengan Rabb kalian, yaitu di hari kiamat. Fayas'alukum an a'malikum, maka Allah akan menanyai kalian tentang amal-amal kalian. Fala tarji'unna ba'di kuffaran aw dhullalan, maka jangan sekali-kali kalian sepeninggalku kembali kafir, kembali sesat. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, di mana sebagian kalian saling membunuh saudaranya. Nah, ini hadis pertama yang jelas-jelas menunjukkan tentang tadi yang namanya darah, harta, kehormatan sesama muslim itu adalah haram. Nah, dimulai dari yang pertama, sedikit kita jelaskan mengenai haramnya darah kaum muslimin. Datang ancaman dalam surah An-Nisa ayat 93. Ya, dalam An-Nisa 93 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'aziman." Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam. Dia akan masuk di dalamnya untuk waktu yang sangat panjang, sehingga sampai disebutkan dengan lafaz khalidan fiha, kekal di dalamnya. Artinya diancam dimasukkan ke dalam jahannam untuk waktu yang sangat panjang. Kenapa dimaknakan demikian? Karena ulama sepakat bahwasanya membunuh itu tidak sampai mengkafirkan pelakunya. Sehingga ketika disebutkan sari dan fiha, itu ancaman bahwa dia akan sangat lama dimasukkan ke dalam jahannam. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka atasnya. Tidak sampai di situ, wa la'anahu, Allah akan laknat dia. Ya Allah, ketika melaknat seseorang artinya dijauhkan dari rahmatnya, terusir dan dijauhkan dari rahmatnya. Wa a'adda lahu adzaban 'aziman, dan Allah akan siapkan untuknya azab yang sangat besar. Ini ancamannya untuk orang yang membunuh mukmin lain dengan sengaja, yaitu apa? Jazaa'u jahannam khalidan fiha, kemudian ghadiballahu 'alaihi, kemudian la'anahu, kemudian a'adda lahu adzaban 'aziman. Ancaman yang sangat besar. Dalam hadis juga disebutkan terkait betapa agungnya, betapa besarnya ya urusan darah ini. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La lam yazalal mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman." Senantiasa seorang mukmin itu masih dalam kelapangan pada agamanya selama tidak menumpahkan darah yang menumpahkan darah secara haram. Maksudnya ya, dosa apapun itu ya, itu masih lapang bagi seseorang ya. Kecuali sampai dikatakan di sini selama dia tidak menumpahkan darah secara haram. Artinya kalau sudah sampai kejahatannya, dosanya itu kepada tingkatan menumpahkan darah secara haram, sudah begitu. Ya kan? Ini sabda Nabi. Senantiasa mukmin itu masih dalam kelapangan di dalam agamanya selama belum menumpahkan darah yang haram. Jadi mungkin dosa ini, dosa itu, dosa ini. Ya, dosa-dosa, tetapi ya, masih dikatakan lapang ya, selama belum menumpahkan darah yang haram. Artinya kalau sudah sampai jatuh dalam kejahatan, menumpahkan darah saudaranya tanpa hak, sudah. Ibaratnya itu adalah sebuah dosa yang sangat besar. Baik, maka apa yang kadang kita mendengar berita ya, dengan mudahnya si A membunuh si B ya, si C membunuh si D hanya karena alasan ini, alasan itu, sakit hati dan seterusnya. Fala haula wala quwwata illa billah, itu adalah sebuah musibah. Musibah ketika dosa membunuh itu seolah-olah dianggap enteng, dianggap ringan, dianggap biasa. Hati-hati. Nah, maka jangan sampai kondisi emosi, kondisi apapun itu memancing seseorang hingga gelap mata akhirnya melakukan tindakan pembunuhan ini. Lan yazalal mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Senantiasa seorang mukmin itu masih di dalam kelapangan pada agamanya selama belum menumpahkan darah yang haram. Dalam hadis yang lain, hadis dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, juga dikeluarkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Idzal taqal musliman bi sayfihima falqatil wal maqtul finnar." Jika dua orang muslim saling berhadap-hadapan bertemu dengan pedang keduanya, masing-masing bawa pedang, falqatil wal maqtul, yang membunuh maupun yang dibunuh semuanya di dalam neraka. Yang dibunuh maupun yang dibunuh di dalam neraka. Sahabat heran, kenapa juga yang dibunuh ikut masuk dalam neraka? Maka ditanyakan oleh para sahabat, oleh Abu Bakrah, "Qultu ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul?" wahai Rasulullah, betul itu si pembunuh, pembunuh masuk neraka. Tapi kenapa dengan yang dibunuh? Maka jawab Nabi SAW, innahu kana harisan ala qatli sahibi. Sesungguhnya dia juga sudah berambisi, punya tekad kuat untuk membunuh saudaranya. Hanya saja apa? Kalah cepat. Pedang saudaranya yang lebih mendahului sehingga dia punya tewas. Tapi dia sudah punya apa? Hasrat yang kuat, tekad yang bulat ingin membunuh saudaranya yang muslim ini. Sehingga si al-qatil, si pembunuh maupun si maktul, kedua-duanya final. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa menumpahkan darah kaum muslimin, sampai pun yang enggak kesampaian, ya kan, tetapi dia sudah punya niat yang kuat untuk melakukannya, dimasukkan pula dalam neraka. Padahal baru apa? Dia berniat dan sudah berusaha, tapi dia enggak terwujud, terdahului oleh pedang saudaranya, tapi telah teranggap demikian. Nah, maka dari situ juga kita mengambil faedah bahwa niat, yang sudah niat, ya bukan sekedar lintasan hati, sudah niat dan berusaha melakukan, itu sudah dihitung sebagai dia mengerjakan dosa, walaupun ternyata gagal. Mau niat dosa ini, dan dia juga sudah melakukan usaha untuk itu, tapi Allah takdirkan dia tidak terwujud, ada penghalang ini, penghalang itu, gagal. Ini sudah teranggap dia berbuat dosa. Ya, berdasarkan hadis ini, beda dengan kalau itu sekedar lintasan hati, kemudian dia tepis, beda. Ini sudah niat dan berusaha. Maka termasuk di sini tadi, walaupun dia yang terbunuh, tapi dia sudah berniat dan telah berusaha melakukan tindakan, walaupun dalam kenyataannya dia terdahului oleh pedang saudaranya. Naam, juga yang menunjukkan bahwasanya betapa mulianya nyawa seorang mukmin untuk kita tidak menumpahkannya dengan tanpa hak, ya, sampai pun sebuah perbuatan yang enggak sampai kepada membunuh atau kemungkinan melukai mukmin itu kecil, tapi Nabi membimbingkan untuk dijauhi. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, juga dikeluarkan Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marra ahadukum fi masjidina aw fi suqina wa ma'ahu nablun." Apabila seorang salah seorang dari kalian lewat di masjid kita atau lewat di pasar kita, wa ma'ahu nablun, dan dia membawa anak panah, ya, membawa senjata yang di situ ada sisi runcingnya, falyumsik ala nisaliha, hendaknya dia pegang sisi runcingnya itu, anak itu kan ada sisirnya, pegang sisirnya. Alqal, atau beliau bersabda, falyaqbid bikaffihi, dia genggam, hendaknya dia genggam dengan telapak tangannya. Kenapa? Kata Nabi, an yusiba ahadan minal muslimina minha syai', ya, khawatir akan mengenai salah seorang dari kaum muslimin sesuatu itu tadi. Dikhawatir kalau dipegang yang sisi anunya, yang runcing tadi akan mengenai muslim ketika jalan, tidak terasa dipanggil, "Hey, muslim yang lain kena." Nah, ini bagaimana adab sampai yang seperti itu diperintahkan Nabi, karena apa tadi, ya, tentang bahayanya menumpahkan darah saudaranya, ya, dan jalan-jalan yang bisa menyampaikannya pun, ya, di tegah, jangan sampai pada yang demikian. Dalam hadis yang lain yang menunjukkan lagi pentingnya menjaga darah juga, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamah fid dima." Perkara pertama yang akan diputuskan di antara manusia di hari kiamat adalah tentang masalah darah. Jadi yang nanti akan diputuskan antara perselisihan yang satu dengan yang lain di hari kiamat itu tentang persoalan darah. Siapa yang membunuh saudaranya, siapa dan seterusnya. Ya, maka ini semuanya tadi hadis-hadis dan juga ayat yang kita baca menunjukkan tentang bahayanya menumpahkan darah kaum muslimin dengan tanpa hak. Jamaah yang kami hormati rahimakumullah, kemudian dalam masalah harta, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta saudaramu dengan batil. Ya, janganlah kamu sampai memakan harta saudaramu dengan batil, dengan cara yang batil. Apakah dengan menipu, mencuri, merampas, ya, bahkan istilahnya korupsi dan semisal itu, jangan. Illa an takuna tijaratan antaradin minkum, kecuali ya dari transaksi jual beli yang kalian saling ridha padanya. Dan artinya inilah jalan yang dihalalkan. Kita kepingin itunya saudara kita, ya dengan jual beli. Kita ingin yang itu, ya dengan membelinya. Bukan dengan cara mengambil, dengan cara yang batil, merampas, memaksa dan seterusnya. Maka dalam hadis juga disebutkan tidaklah halal harta saudara kita kecuali apa? Illa bi tibi nafsih, kecuali dengan kerelaan jiwanya. Nah, maka selama tidak ada kerelaan, tidak saling ridho, jangan. Maka dalam masalah ini para ulama juga sering menyinggung, jangan sampai kita membuat ucapan-ucapan yang menjadikan saudara kita malu sehingga mau tidak mau akhirnya dia memberi kita hadiah, akhirnya dia memberikan kepada kita sebagian hartanya. Bisa dipahamin ya dalam masalah ini. Jadi kadang mungkin bukan dengan paksaan ancaman senjata atau apa, tapi dengan ucapan-ucapan yang dengan itu saudara kita tidak ada pilihan lain untuk menghilangkan malunya dia. Ya sudah, ini buat kamu, ya sudah, itu buat kamu, ya sudah, ini begini. Nah, ini barakallahu fikum, jauhi, karena tadi tidak halal harta saudara kita illa bi tibi nafsih, kecuali dengan kerelaan jiwanya. Nah, sehingga hati kita dengan harta-harta saudara kita kaum muslimin. Nah, baik, sampai pun dalam masalah jual beli yang tadi telah disebutkan, yaitu Allah halalkan, itu pun tadi apa? Telah diingatkan oleh Allah, illa an takuna tijaratan an taradin minkum, dari saling ridha. Artinya jual beli kalau di situ ada satu orang yang dipaksa, itu pun tidak boleh. Oh, ini kan jual beli, buktinya dia menjualnya. Sabar dulu, kalau dia memang rela hati dengan segitu silakan. Tapi kalau dia menjualnya, ada paksaan di situ, intimidasi di situ, sehingga mau gak mau dia harus jual, lah tidak boleh yang demikian itu. Nah, sehingga dalam jual beli pun ada aturannya. Semisal dalam hadis ada larangan, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana, jangan sebagian kalian menjual di atas penjualan saudara kalian. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jual beli, Tapi apa? Jangan menggunakan cara-cara yang menjadi sebab terugikan saudara kita, menjual di atas penjualan saudaranya. Saudara kita sudah menjual barang, ya, ini barangnya seperti ini, kualitasnya seperti ini, harga 100.000. Datang pembeli, tawar menawar, ya kan? 100.000 kualitas seperti itu. Ya. Kemudian kita datang dengan mengatakan batalkan jual beli tersebut, saya bisa menjual kepadamu barang kualitas sama, harga lebih murah, 90.000 saja untuk Anda. Ya jelas, ya dia, dia akan apa? Membatalkan dari ini dan membeli ke itu. Atau dengan kita mengatakan batalkan jual beli itu, saya akan jual kepada Anda harga sama, kualitas lebih baik. 100.000 tapi kualitas lebih baik, merek lebih baik. Nah, maka dia pun apa? Akan membatalkan itu dan ganti ke tempat orang tersebut. Nah, ini namanya apa? Menjual di atas penjualan saudaranya. Beda halnya kalau dengan penjual pertama saling tawar menawar, nggak ketemu, sehingga si pembeli memilih nggak jadi, pergi dia dari ruko ini, datang ke ruko kita. Ya, terus dia tawar, kena di kita 90.000, jadi nggak masalah. Karena sudah apa? Selesai hajatnya dengan yang pertama, memilih untuk nggak jadian. Datang ke kita, kita bisa menjual dengan harga yang lebih murah, tidak masalah. Nah, kalau tadi yang dilarang adalah bagaimana kita sampai kepada menyerobot penjualan saudara kita. Nah, juga ya, adanya larangan wala tanajashu, janganlah kalian dalam jual beli itu saling melakukan najis. Ya, najis itu ketika seorang sedang menjual barang begitu, tawar menawar, ya, dia mengucapkan ucapan yang dengannya menjadikan harga jadi naik. Oh, kalau saya berani harga sekian, ya, dia menawarkan 100.000. Nah, si yang melakukan najis ini datang mengatakan saya berani itu 110. Kalau dia nggak mau, saya ambil aja nanti 110. Otomatis si pembeli ini ya, karena sudah kepeng dengan barang itu, ya sudah, saya juga berani 110 lah, lepas. Ini namanya tindakan apa? Najis. Baik dia ini suruhan penjual ataupun inisiatif pribadi, ini tindakan najis yang muharram. Tindakan najis yang muharram. Dia enggak ada niat membeli, dia ingin tadi menipu saudaranya muslim yang mengangkat barang, nilai barang tersebut. Nah, beda halnya kalau memang sistem jual beli yang di situ sedang sistem lelang. Yuk, ini dilelang siapa? Saya sekian, yang lebih tinggi, saya sekian. Enggak masalah itu memang sistem penjualan dengan cara lelang. Tapi najis ini tidak. Ada orang tahu penawar, dia datang ya mengangkat nilai dari barang tersebut. Itu semua untuk menunjukkan bahwasannya sampai penjual beli yang sebenarnya itu dihalalkan, kalau terjadi tindakan-tindakan yang tadi dilarang dalam agama, karena tadi mulianya harta seorang mukmin, tidak boleh kita melakukan tindakan yang di situ ada bentuk menipu ya saudara kita mukminin terkait hartanya. Kita hati-hati ya, kita harus kalau berjualan pun harus apa? Terbuka. Ya, jangan sampai kita menyembunyikan aib yang kita ketahui. Dalam hadis sudah disebutkan, idza bayyana wa sadaqa burika fi bai'ihima. Jika kedua belah pihak itu saling menjelaskan, saling jujur, burika fi bai'ihima, akan dibarokahi jual beli mereka berdua. Tetapi in Katama wa kajaba, jika keduanya saling menutupi dan saling dusta, muhiqat barakatu bayihima, akan dihapus barakah jual beli mereka berdua tersebut. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi jual beli pun sekali lagi ada aturannya, karena dari situ tadi terkait ya, haramnya harta saudara kita muslim. Juga kemudian yang terakhir tadi terkait apa, kehormatan. Jangan sampai kita menghinakan, merendahkan, melecehkan kehormatan saudara kita kamu ini. Oleh karena itu kita diharamkan melakukan apa? Ghibah. Ghibah diharamkan, karena di dalam ghibah itu ada bentuk menjatuhkan kehormatan saudara kita kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala telah firmankan, "Wa la yaghtab ba'dukum ba'da ay yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Jangan sebagian kalian menghibahi saudaranya. Apakah kalian senang memakan daging ya, mayit saudara kalian? Tentu kalian benci. Maka itulah ghibah. Hakikatnya seperti makan daging saudara kalian, memakan daging mayit saudara kalian. Dan memang seringnya seorang kadang tidak merasa dalam pembicaraan, obrolan, semula obrolan biasa ternyata berbelok kepada ghibah, menggunjing saudaranya. Nah, disitulah lisan itu memang apa, kata orang, tidak bertulang. Nah, sehingga mudah berbicara ini itu, ya ternyata menggelincirkannya ke dalam dosa besar berupa ghibah ini. Aib-aib saudara kita yang harusnya kita tutupi, justru kita umbar dan kita sebar. Ya. Padahal kalau kita mau ya, bersabar, menahan lisan, tidak mengumbar aib saudara kita, keutamaan bagi kita, kebaikan bagi kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis Abu Hurairah keluarkan Imam Muslim, "La yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa safarahu Allahu yawmal qiyamah." Tidaklah seorang hamba menutupi aib saudaranya ketika di dunia, kecuali Allah akan menutupi aibnya nanti di hari kiamat. Jadi kalau sebuah seorang itu ketika di dunia itu enggak suka mengumbar aib saudaranya, ya kan dia tahu saudaranya kok begini, ya dia tidak umbar, cukup dia sampaikan nasihat secara langsung. Ya itu kan tidak boleh. Ya jauhi, semoga antum diberikan kekokohan, kekuatan iman untuk bisa meninggalkannya. Bukan dengan disebar kepada saudara-saudaranya. Keutamaannya kembali kepada dia nanti di yaumul qiyamah, Allah akan tutupi aibnya. Yang mana tentu setiap kita enggak ada yang bersih dari dosa, enggak ada yang bersih daripada maksiat. Dan juga di sana ada ancaman, barang siapa yang mencari-cari aib saudaranya, Allah pun akan bongkar aib-aibnya. Kabarakallahu fikum. Kehormatan kaum muslimin perkara yang sangat besar, tidak boleh kita menjatuhkan ya aib saudara kita, menjatuhkan kehormatan saudara kita. Ya, itu ya. Jadi darah, harta, kehormatan itu adalah haram ya sesama kalian. Jangan di tumpahkan darah tanpa hak, dirampas harta tanpa keridaan, dijatuhkan kehormatan. Lah. Sehingga yang dituntut seorang muslim yang satu dengan yang lainnya, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'da." mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Ya, dalam bangunan ya ada batu batanya, ada pasirnya, ada semennya dan seterusnya, semuanya saling menguatkan. Kalau berdiri sendiri-sendiri, pasir-pasir saja, semen-semen saja, kayu-kayu saja, batu bata saja, sendiri-sendiri, ya tidak akan jadi itu bangunan. Tetapi ketika sebagiannya ya ditata sedemikian rupa, yang satu dengan yang lainnya dibuat sedemikian rupa, jadilah bangunan yang kokoh. Maka demikianlah mukminnya itu dengan yang lainnya. Yang ini kekurangannya yang itu, yang ini kekurangannya di tempat yang lain, ya, saling menutupi kekurangan. Sehingga ketika mereka saling ta'awun bekerjasama dalam al-haq, ya akan ya menjadi kokoh dan kuat kekuatan kaum mukminin. Kemudian juga dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matalul mu'minina fi tawaddihim wa taraqumihim wa ta'atufihim matalul jasad." Permisalan kaum mukminin di dalam saling mencintai, saling menyayangi, saling berbuat lembut kepada yang lainnya, matalul jasad, itu seperti jasad, seperti tubuh. Idza ishtaqa minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Apabila ada satu anggota yang mengeluh sakit, maka akan memanggil ya, seluruh tubuhnya untuk begadang malam dan ikut demam. Yang sakit cuma giginya misalkan, maka sering enggak bisa tidur, ya tubuh pun ikut semuanya enggak enak. Maka seperti itu permisalannya seorang mukmin dengan yang lainnya. Kalau ada yang sakit, kita ikut sakit. Kalau ada yang merasa ya sedih, kita ikut bersedih. Bukan sebaliknya, ya bergembira di atas penderitaan saudaranya. Lah. Jadi mukmin yang satu dengan yang lain begitu harusnya. Makanya tidaklah beriman dengan iman yang benar sampai kita mencintai untuk saudara kita sebagaimana senang untuk diri kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Kalau dia tidak ingin diganggu secara fisik, terancam nyawanya, terancam ya jiwanya bisa binasa, terlukai, maka jangan pernah dia berusaha untuk mengancam keselamatan nyawa saudaranya. Ya kan? Ketika dia tidak ingin hartanya itu ya terganggu, ada yang menipunya atau merampasnya atau merampoknya atau menipu dan seterusnya, maka demikian juga jangan sampai dia berusaha untuk melakukan itu pada saudaranya. Kalau dia tidak ingin kehormatannya dijatuhkan dengan digunjing, dengan ghibah, dengan dicela dan seterusnya, maka demikian juga jangan dia jatuhkan kehormatan saudaranya. Seandainya tiap mukmin seperti ini di dalam mempraktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari, niscaya akan tercipta ukhuwah yang sangat kuat. Ya, ukhuwah kaum mukminin yang sangat kuat, sebagiannya dengan sebagian yang lain sangat-sangat ya peduli dan memperhatikan hak saudaranya. Tidak ada kemudian sifat-sifat egois, yang penting saya, tidak. Ini kalau semuanya menunaikan hak-hak saudaranya dengan baik. Ya. Dan tentunya sejauh apapun kita berusaha menjaga ukhuwah, tetap akan ada kalanya memang ketersinggungan, istilah kita clash yang satu dengan yang lain. Maka telah dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salati layalin. Tidak halal seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Yaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha. keduanya bertemu, yang ini berpaling, yang ini berpaling. Rasa kita melengos ke sana, melengos ke sini, enggak mau ketemu. Maka yang demikian tidaklah boleh lebih dari 3 hari. Artinya apa? Syariat masih memberi uzur, sehari saling mendiamkan masih boleh, 2 hari boleh, 3 hari masih boleh. Tapi kalau lebih dari itu, la yahil, tidak halal. Artinya memang Islam sangat memperhatikan perasaan orang. Artinya kadang yang namanya orang ada salah apa begitu, ucapan sebagainya, tersinggung sebagainya, wajar. Makanya diberi rukhsah boleh sehari, 2 hari, 3 hari. Lebih dari itu jangan, tidak halal. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, yang paling baik dari mereka berdua tadi yang memulai dengan salam. Artinya yang memulai memperbaiki hubungan. Assalamualaikum, mohon maaf kemarin saya begini-begini, saya mengaku itu keliru, saya salah, mari kita perbaiki hubungan kita. Seperti itu. Jadi ini dalam bab urusan duniawi. Kalau urusan duniawi mungkin masalah kehormatan, mungkin masalah gangguan, mungkin masalah harta, sehingga terjadi ya salah paham dan seterusnya, diberi uzur maksimal 3 malam, tidak boleh lebih dari itu. Dan yang paling baik adalah yang kembali menyambung hubungan. Adapun kalau karena urusan agama, boleh lebih dari 3 hari. Artinya mungkin dia orang yang berbahaya secara agamanya, memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang, nah, kita terus menjauhi dia, tidak masalah lebih dari itu, karena memang dia berbahaya secara agama. Tapi kalau urusan duniawi, tidak boleh, tidak boleh lebih dari 3 malam. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang saya kita sampaikan di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu nafi' bagi kita semuanya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.